ancaman pantun. Kita tidak ragu-ragu, kita penguasa, kamu jadi batu. Kita masa depan, rapper lain cuman pantun. Kita tidak ragu-ragu, kita penguasa, kamu jadi batu. Flow kamu dari zaman batu, kamu bukan rapper baik, kamu dinosaurus. Aku legenda di Jerman, number one, tapi tidak akan rakus. Aku Leo, kamu Kelinci, itu berbeda banget. Kalau aku dengar lagumu, aku bisa tidur mantap. Karena nominasimu, rapper terburuk, flow kamu ilusi. Flow aku sensasi, terang seperti matahari. Sepuluh raps terus, aku ada lagi. Banyak swag, ada lirik baik, ada enggak ada duit, tapi tidak apa-apa. Cewek seksi, ada sakit otak, ada tidak apa-apa, aku gila motherfucker. Polisi ingin aku mati, terus emigrasi. Ingin aku tidak ada uang untuk nasi. Karena aku bilang itu kluke Pule lain di Pulau Bali. Aku Raja Rap, Echo Show juga. Tidak ada tak da, dantung kalka Raja Amperatian. Echo Show sama yen, kita punya empat puluh zat bam. Kita masa depan, perjalanan sama si pesawat angkasa. Kita terbang ke bulan. Kita masa depan, perjalanan sama si pesawat angkasa. Kita terbang ke bulan. Kita masa depan, rapper lain cuman patun. Kita tidak ragu-ragu, kita penguasa, kamu jadi batu. Kita masa depan, rapper lain cuman patun. Kita tidak ragu-ragu, kita penguasa, kamu jadi batu. Di saat yang lain berhenti, aku pilih untuk tetap maju. Di saat orang-orang membenci, ku buktikan kalau aku mampu. Ku masih punya energi, terus melangkah maju. Kau tidak punya potensi untuk jatuhkan aku. Di kaki pakai Yeezy, baju limit edisi, kepala tak berisi. Lirikmu kurang gizi, tapi masih ambisi. Pengen jadi musisi, aku bilang permisi. Ku kasih obat sini. Anda sehat? Ku kasih resep obat, diminum jangan telat. Ibarat bumi kau itu flat, tuk Uber aku kau butuh jet. Masih di bawah sebatas akar, untuk jadi buah kau butuh huruf Z. Kita masa depan, perjalanan sama si pesawat angkasa. Kita terbang ke bulan. Kita masa depan, perjalanan sama si pesawat angkasa. Kita terbang ke bulan. Kita masa depan, rapper lain cuman patun. Kita tidak ragu-ragu, kita penguasa, kamu jadi batu. Kita masa depan, rapper lain cuman patun. Kita tidak ragu-ragu, kita penguasa, kamu jadi batu. Kita masa depan, rapper lain cuman patun. Kita tidak ragu-ragu, kita penguasa, kamu jadi batu. Kita masa depan, rapper lain cuman patun. Kita tidak ragu-ragu, kita penguasa, kamu jadi batu.